sebenarnya urusan pendidikan ya mas. Jadi Allah itu kan bikin makhluk macam-macam, ada yang benda, ada yang benda tumbuh tadi itu ya, ada yang benda tumbuh bergerak, terus ada manusia. Nah di antara tumbuhan itu pun ada banyak karakter, ada banyak fadilah. Kalau lombok fadilahnya pedes, kan itu kan. Kalau kunir fadilahnya yang onaikolah. Ya. Jadi semua dapat fadilah. Nah berarti manusia juga ada yang kunir, ada yang belimbing wulu, ada yang kelopo, ada yang pelem, kan gitu kan. Nah sebenarnya begitu Anda lahir, itu orang tua Anda mulai membaca Anda, mempelajari Anda sebagai bayi. Iki anakku iki apa ya? Anakku iki pelem ta duren ta? Itu dulai enggak didik dirasa no ya. Nanti kan bisa ketemu yang namanya bakat, karakter, kecenderungan, apa irama hidup. Jadi ada anak yang radikal, ada anak yang moderat, ada anak yang mundur dulu baru maju, ada anak yang tanpa mikir maju langsung. Ada banyak sekali yang namanya komprehensif fadilah itu. Nah, seharusnya pendidikan sejak di balita, kemudian PAUD, kemudian SD dan sebagainya itu adalah menemani anak didik atau peserta didik atau apapun namanya sekarang untuk menemukan fadilahnya. Sehingga nanti sebelum umur 25 dia sudah matang. Oh, saya ini mangga. Oh, saya ini cocok pengusaha. Oh, saya cocoknya petani. Oh, saya cocoknya ASN, saya pecahnya pegawai, karena saya ini bisanya merawat saja, karena saya rajin dan seperti saya tertib, saya disiplin. Tapi saya tidak mampu mencetuskan apa-apa. Nah, orang yang pandainya mencetuskan, jangan jadi pegawai, karena Anda adalah pelopor, Anda jadi komoditas Anda atau harga Anda adalah pada kreativitas dan cetusan-cetusan Anda. Kalau Anda bukan orang yang difadhili Allah untuk menjadi pelopor, menjadi pencetus, maka makanya gini, bahasanya Allah gini, jihad dengan jiwamu dan hartamu. Ada lagi jihad dengan hartamu dan jiwamu. Ini pengelolaan apa fadilah ya. Kalau jihad dengan dirimu dan anfusakum wa angwalikum, berarti itu perang. Karena yang maju adalah orangnya. Kalau tidak berani, kalau tidak bisa maju, jadi prajurit, dia nyumbang maintenance untuk logistik. Kalau amwalikum wa anfusikum, yang diutamakan adalah kemampuan untuk mengolah harta benda, muter duit, ya, memanage bisnis tertentu. Nah, jadi Anda yang namanya berdagang sama Allah itu Anda pilih. Kalau Anda memang mampu menjadi pedagang, mampu menjadi pengusaha, mampu sampai nanti Anda menjadi konglomerat atau apapun, maka yang nomor satu adalah Anda memberikan pengelolaan itu. Jadi, fadilah Anda ada pada kemampuan manajemen. Ya. Kalau Anda tidak bisa memutar duit, maka Anda serahkan diri Anda. Anda jadi pegawainya. Ya sudah, ini Pak Isa Ansori ini punya usaha ini, saya tidak mungkin menjalankan itu. Ya saya tak jadi staffnya saja. Saya bagian belanja di pasar, kayak saya bagian nyapu dan seterusnya. Jadi Allah sebenarnya banyak sekali di Al-Quran ayat-ayat manajemen yang Anda tidak bisa melihat close up. Kadang-kadang Allah ada rute, jadi ada titik, sekian lagi titik. Kalau Anda lihat titik-titik ini, kalau Anda komprehensi puzzling ya, maka Anda akan menemukan ada pola manajemen yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya menemukan fadilah itu kalau bisa sebelum umur 25 setiap anak. Jadi kalau kita punya anak, kalau sudah lewat 25, 30 dia belum tahu dirinya, dia belum tahu keistimewaannya, belum tahu bakatnya ya kasihan nanti. Kasihan anaknya, kasihan cucunya. Mudah-mudahan semua yang kita bersama-sama dalam acara ini oleh Allah sudah diberikan fadilah yang jelas untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.